Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari penjelasan para ulama tentang usul Da'ish Khawarijul Asr, yaitu dasar pemikiran Da'ish atau ISIS. Demikian pula kelompok-kelompok sempalan yang menginduk kepada kelompok ini, yang mereka adalah Khawarijul Asr, sekte Khawarij di zaman ini, yang Rasulullah menjelaskan dalam sekian hadis yang sangat banyak tentang sifat-sifat mereka, agar kita waspada, ya, berhati-hati tidak terikut terbawa dengan propaganda yang mereka serukan. Ya, demikian pula memperingatkan kepada saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin secara umum akan bahaya pemikiran Khawarij ini. Ya, sehingga tentunya, ya, buah dari ini semuanya kita berharap, ya, ketika ada yang bertanya, ya, bagaimana ciri-ciri teroris, ya, ciri-ciri, ya, ISIS itu, maka kita jawab, ya, dengan jawaban para ulama, dengan menyebutkan beberapa pemikiran dan dasar akidah mereka, bukan dengan ciri-ciri lahiriah. Oh, Pak, ISIS itu yang berjenggot. Oh, ISIS itu yang kemana-mana pakai peci. ISIS itu yang kemana-mana pakai jubah, yang cingkrang celananya, bercadar keluarganya. Ini jawaban orang awam yang gak ngerti masalah, ya, yang tidak mengetahui inti permasalahan, ya. Maka sungguhnya yang menjadi patokan bukan penampilan lahiriah, kalau itu menipu, ya, banyak di, ya, salah artikan dan banyak yang sama. Adapun dasar pemikiran, maka ini tentunya menjadi barometer, ibrah, standar, sehingga siapa saja, ISIS kah, ya, ataupun selain ISIS kah, yang terang-terangan mengatakan kami Da'ish, kami Al-Qaeda, kami Jamaatul Islamiyah, ataupun yang sembunyi-sembunyi, kalau punya pemikiran ini, dia Khawarij, dia Da'ish, ngaku ataupun enggak, sadar ataupun tidak, ya. Kalau enggak sadar, ya cepat-cepat taubat, tinggalkan itu, ya. Karena terkadang sebagian kaum muslimin, karena enggak faham, ya, kami bukan ISIS, kami enggak Da'ish, apa itu kelompok jahat, tapi ternyata, ya, pada benaknya, pada pikirannya, pada jiwanya telah mengalir darah Khawarij, pemikiran Khawarij, ya, dengan meyakini, ya, dan memiliki akidah seperti mereka, ya, supaya lebih menguatkan ingatan kita, ya. Siapa di antara kita yang bisa menyebutkan satu persatu, ya? Jangan gotong royong ini, kayak tadi siang. Satu persatu ciri-ciri dan tanda-tanda mereka, ISIS, ya, dari sekian banyak tanda-tanda yang sebagian sudah kita sebutkan sebelum kita tambahkan, ya. Mbah dulu, nah, apa dulu? Gimana? Ya, ini ciri pertama, mengkafirkan selain kelompoknya. Ya, biar yang belum lengkap catatannya dilengkapi. Yang kedua, siapa lagi? Monggo. Iya. Iya, sudah tahu, ya. Tinggal menunggu jawabannya. Banyak ini koleksinya, cuma tinggal dikeluarkan saja. Apa? Hmm. sirinya yang keluar dari jamaah kaum muslimin, menyimpang, labas, ya. Nah, bisa ditambahkan, ya, sebelahnya, ya. Gimana? Kebanyakan anak-anak muda. Nah, kebanyakan anak-anak muda, ya, belasan tahun, ya, 20 tahun ke atas, dan 40 tahun ini masih muda, ya, masih muda. Ya, karena sebagian mereka juga orang sudah putus asa, ya, butek mikirin utang, nggak lunas-lunas, ya, masuk ISIS, jadi pengantin. Ya, ya, kita katakan masih muda. Labas, ya, kebanyakan mereka adalah kaula muda. Ya, siapa lagi? Nah, di belakang. Ya, Pak, silakan. Apa lagi cirinya? Iya, mereka adalah orang-orang yang tidak paham tentang Islam yang benar. Nah, ya, Pak Tri bisa tambahkan. Iya, menggelari dan menjuluki orang-orang yang berseberangan dengan mereka dengan Murji'ah, kaum Murji'ah. Nah, siapa lagi? Nah, Ibu Syifa. Sana, ini merasa aman di sini nih. Nah, biar imbang ini. Ayo, menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, dan itu buah ya dari sifat yang disebutkan pertama, yaitu mengkafirkan kaum muslimin, menjadikan halal harta dan darah mereka. Ya, berikutnya, Agus. Ayo, Hasan. Mengkafirkan pelaku dosa besar ataupun kecil dari kaum muslimin. Ya. Lainnya, Mas Zahra. Masih ada? Secara benar mereka melamatkan keislaman, tapi iya, redaksi sendiri enggak apa-apa. Menampakkan keislaman, kita tapi mereka sholat, kita akan mendapatkan sholat kita. Ayo. Nah, menampakkan sebagai ahli ibadah, ya, padahal jahil. Ya, yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma hum bi asyadda ibadatan minar ruhban. Mereka itu ibadahnya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pendeta-pendeta Yahudi. Ini jangan tertipu dengan mereka, terkagum-kagum dengan mereka, enggak usah. Ya, karena mereka jahil, ya, ibadahnya nggak diterima karena kerusakan yang mereka lakukan. Nah, masih ada yang tersisa? Samsul, kayaknya lagi berpikir ini, mengkerut soal jidatnya ini, habis ya? Oh gitu. Yazid, habis. Ayo. Labas, mempertegas apa yang sudah disampaikan. Ya, mereka yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal Ausan. Mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Ya. Nah, sehingga luar biasa mereka ini Daesh. Ya, terusir dari satu negeri, satu negara, satu daerah. Ya, ngumpetnya ke mana? Ke Inggris, ke Amerika, Rusia. Ya, enggak mungkin. Mereka ngumpetnya, sembunyinya, ya, ya, di negeri-negeri muslimin. Ya, sehingga di sanalah mereka menebarkan kerusakan. Memerangi kaum muslimin. Pertama kali masjid menjadi, ya, bulan-bulanan mereka. Ya, jadikan sebagai tameng, ya, oleh mereka. Allahu musta'an. Kemudian kita lanjutkan ciri Daesh yang berikutnya. Kata beliau, hafidhahullah ta'ala, wa min usulihim, yani al-aslu rabi', ya, adalah al-khuruj ala al-hukamil muslimin. Ciri yang keempat atau yang berikutnya, bahwa mereka Daesh, ISIS atau yang lainnya, adalah orang-orang yang khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintah muslim yang sah. Ya. Al-Khawarij la ya'rifuna sam'an wala ta'atan lil hakim. Di mana mereka kaum Khawarij ya tidak memandang sama sekali wajibnya taat, mendengar, patuh kepada penguasa. Sama sekali. Dan ini persis seperti tradisi kaum jahiliyah dahulu. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan yang lainnya. Ya. Mereka itu ya orang-orang yang enggak mau diatur. Ya. Maunya semau sendiri. Ya. Nah. Sehingga enggak ada pemerintahan yang membawahi, mengayomi seluruhnya dari masyarakat Mekah ketika itu. Semuanya masing-masing dipimpin oleh kabilahnya. Siapa yang kuat itu yang menang. Yang lemah ditindas. Itu yang ada. Sehingga peperangan-peperangan, pembantaian, pembunuhan, gak ada ujung pangkalnya. Gak ada penyelesaian sama sekali. Ya, karena gak ada pemerintah ketika itu. Nah ini kebiasaan jahiliyah. Ya. Nah, fa'innaman atau fa'inna min usulihim adamus sam'i wa ta'ah wa yarawna al-khuruja ala al-hakim imma bil-qawl au bil-fi'li min amri bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Sehingga diantara prinsip mereka kaum Khawarij Daesh adalah ya, tidak mendengar dan tidak mau patuh. Ya. Bahkan mereka berpendapat, ini prinsip mereka, bahwa keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, baik dengan ucapan, statement, pernyataan, atau dengan perbuatan, ini termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, jadi turunnya mereka ke jalan, demonstrasi yang gak punya senjata, ya, kecuali batu di jalanan, atau yang bisanya orasi ya di trotoar, atau yang bisanya cuma keluar-keluar di khutbah-khutbah mimbar-mimbar Jum'ah ya, menjelek-jelekkan penguasa, atau yang mereka angkat senjata ya, latihan fisik mental ya, digembleng ya, cara menggunakan ini dan itu dari persenjataan untuk memberontak kepada penguasa yang sah, pemerintah muslim yang sah. Ini mereka anggap, mereka yakini sebagai upaya untuk menegakkan amalan yang mulia, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan ini hiasan syaitan kepada mereka. Dianggap sebagai amalan ibadah yang besar. Memerintahkan kepada pemerintah kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dari pemerintah. Dengan cara seperti itu. Ini termasuk usul mereka. Nah, فعندهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم. Sehingga menurut mereka kaum Khawarij bahwa yang dimaksudkan di dalam syariat adalah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, yaitu tidak boleh taat kepada pemerintah yang jahat. Ya, yang zalim, yang enggak adil. Ya, yang banyak korupsinya, yang maunya nepotisme dalam kekuasaannya. Ya, tidak peduli dengan rakyatnya ya, seperti ini ya, mereka membolehkan bahkan menghasung ya, bahkan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang seperti ini. Imma bil qaul yuqalliluna min sya'nihi wa yukadzibun alaihi wa yuzwirun alaihi al haqa'iq, baik dengan ucapan ya, menjelek-jelekkan, mencerca, menghina, merendahkan penguasa yang sah, berdusta atas mereka, kemudian memutarbalikkan fakta. Ya. Nah, wa imma bil fi'li atau dengan perbuatan, dan itu yang terjadi sebagiannya. Ya, jadi kaum Khawarij itu berbeda-beda. Ya. Ada yang diistilahkan dengan al-qa'idah, yaitu orang-orang yang mereka Khawarij, ya. Da'ish, na'am, namun kerjaannya ya cuma duduk-duduk, ya. Ngobrol, memperbincangkan, turun ke jalan, ya, buang keringat, ya, menjelek-jelekkan penguasa. Ya, ini sudah Khawarij. Ada pula yang mereka Khawarij garis keras. Ya, garis keras, yaitu dengan menggunakan cara kekerasan. Ya, dan mereka sekarang ini sudah ya memberikan apa namanya motivasi ya, demikian pula provokasi kepada pengikutnya untuk melakukan teror dengan cara apapun ya, yang mereka mampu yang bisa dengan bom-bom, yang dengan senjata-senjata, dengan peso-peso, dengan kendaraan tabrak. Ya. Nah, seperti itu, iyadan billah, semakin brutal dan ngawur. Siapa korbannya? Ya, Amerika, Rusia, Perancis, Inggris, dikit kalaupun ada, itu pun simbolis, ya. Ternyata ditelusuri, kebanyakan orang gila juga pelakunya di sana itu. Ya. Tapi yang di negeri muslimin itu betul-betul militan mereka. Militan mereka. Allahul musta'an. Taib. Yang kemudian kata beliau, wala syakka anal khuruja 'alal hakimi muharramun wa huwa min kaba'iriz dzunub. Dan tidak ada keraguan bahwa keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, ya, ini termasuk dosa besar. Dan itu telah disebutkan para ulama kita, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Kabair, menyebutkan ini termasuk perbuatan jahiliyah dan perilaku jahiliyah. Ya. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah memasukkan karakter ini, al-khuruj 'alal hukamil muslimin, keluar dari kepatuhan dari penguasa yang sah, ya. Ini termasuk perilaku jahiliyah, makanya dimasukkan dalam kitab Masailul Jahiliyah. Perilaku-perilaku jahiliyah yang diharamkan di dalam Islam, yang kaum muslimin enggak boleh mencontoh mereka. Ya. Lah ternyata kaum Khawarij yang lahirnya belakangan, munculnya sekarang-sekarang, tapi perilakunya seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mirip persis. Enggak mau diatur. Tidak mau taat kepada pemerintah. Yang sah, sementara Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhal inna amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin yang punya iman, dengarkan. Taatilah Allah, patuhi Rasulnya dan ulil amr. Jumhur mufassirin, ya, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, menyebutkan ulil amr adalah umara wa salatin, penguasa, pemerintah yang sah. Ya. Nah, sehingga siapapun dia, kalau sudah punya pemikiran seperti ini, ya, punya pendapat, boleh enggak taat kepada pemerintah, boleh enggak patuh kepada penguasa, ini khawarij. Dan siapa saja yang mendukung aksi-aksi mereka, maka khawarij. Ngakunya salafi, pakai peci, jubahan kemana-mana, tapi ikut demo, Pak. La ilaha illallah. Ikut demo, ya, dipertanyakan kesalafiahannya. Sehingga orang seperti ini enggak pantas diambil ilmunya. Ya, meskipun kalau ceramah sampai nangis-nangis, ya, membuat terpukau, ya, mad'unya, tapi kalau seperti ini menunjukkan keras hatinya. Menunjukkan keras hatinya. Ya, sekarang kan banyak ini para duat, para dai yang memakai salafi sebagai labelnya, ya. Nah, tapi giliran, ya, muncul permasalahan di tengah umat yang itu menyangkut pemerintah dan penguasa, di mana sebagian pihak turun ke jalan untuk demonstrasi mudhaharah, dan itu bukan dari Islam, dan itu kebiasaan orang Yahudi. Lah ini orang ikut-ikutan, ya. Baik 212, ya, 412, ataupun 312, ataupun yang lainnya. Enggak hafal saya. Banyak betul. Ya. Nah, entah 2013 ada enggak? Banyak sekali. Ya. Nah ini, sebagian mereka turun ke jalan, ikut-ikutan sebagai solidaritas. Enggak enak katanya. Kan sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Ya, ikut turun ke jalan. Ya. Atau paling tidak menyatakan statement-statement yang mengarah kepada dukungan, ya, sehingga yang turun ke jalan semakin semangat. Ini juga sama ini. Hati-hati Anda, ya. Katanya aku salafi, tapi seperti ini fikrah Anda. Hati-hati, ya. Hati-hati, taubat, tub ilallah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, karena ini bukan prinsip salafiyah. Ini bukan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah enggak pernah mengajarkan seperti ini. Para sahabat enggak pernah, ya, berjihad, menasihati penguasa dengan cara-cara seperti ini. Enggak ada. Ya. Allahu musta'an. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan demikian pula Muslim dalam sahih keduanya. Kata Nabi, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat pada amirnya, pada penguasanya sesuatu yang dia benci, falyasbir, maka hendaklah dia sabar. Sebagian mereka protes, "Iya, sabar, tapi ada batasnya dong." Wah. Ya, sabar tapi ada batasnya. La ilaha illallah, jahil, jahil, kasihan. Ya. Sabar itu sampai mati, Pak. Kok ada batasnya? Sampai mati. Ya. Nah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, kata Allah. Hendaklah Anda ayuhal muslim beribadah kepada Allah dan bersabar. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, wa'buduhu hatta atanal yaqin. Dan hendaklah Anda beribadah hanya kepada Allah sampai maut menjemput kalian. Berarti sabar ada korelasinya, ada hubungannya. Ya. Dengan ibadah, yakni sampai mati. Ya. Sehingga pernyataan ini dari Nabi enggak bisa diganti-ganti. Ya, enggak bisa diotak-atik. Disesuaikan dengan kondisi zaman, tidak bisa. Sudah harga mati ini. Anda melihat sesuatu yang enggak enak, menyakitkan, enggak sreg pada penguasa Anda, falyasbir, sabar. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata famitutuhu jahiliyah. Ya. Kata Nabi, sehingga barang siapa yang berusaha untuk memisahkan diri dari jama'ah, dari penguasa, dari pemerintah yang sah, sejengkal saja, ya, sejengkal saja, artinya meskipun sedikit luapan emosi Anda, ya, statement Anda, ya, ketika menjelekkan penguasa sedikit saja, ternyata Allah takdirkan Anda mati dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, famitatuhu jahiliyah, berarti Anda mati dalam kondisi jahiliyah, mati di atas perilaku jahiliyah seperti dahulu. Nah, dikuatkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah." Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh berarti dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Ya, taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Maksiat kepada Nabi, melanggar larangan Nabi, berarti dia melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, enggak sampai di sini Nabi menyatakan. Kita lanjutkan. Ya, ya Da'ish, ya Khawarij, baca hadis ini. Perhatikan. وَمَنْ أَطَوْعَ أَمِيرِ فَقَدْ أَطَوْعَنِي وَمَنْ أَصَى أَمِيرِ فَقَدْ أَصَانِي. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, ya, penguasaku, yakni pemerintah muslimin yang sah, Anda taati berarti Anda telah taat kepadaku, taat kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, kepada pemerintah muslimin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ini besar urusannya. Ya, bukan masalah ya harga cabai naik atau tidak. Ini masalahnya besar. Masalah ya kehormatan sebagai seorang muslim, masalah surga neraka. Surga neraka Anda pertaruhkan. Ya. Barakallahu fikum, sehingga ya ini beberapa wasiat dari Nabi. Ya, bimbingan kepada kaum muslimin. Ya. Sebagian mereka, "Ya, kalau pemerintahnya baik, soleh, ya, ya taat. Kalau enggak ya ngapain?" Ya, sehingga ayat yang tadi disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum," memang betul ayatnya, Pak, betul, tapi pemahamannya enggak semua ya amir, enggak semua pemerintah penguasa itu wajib ditaati, wajib dipatuhi. Ya tinggal dilihat, kalau soleh ya, itu yang dimaksudkan pada ayat itu, tapi kalau jahat ya ngapain. Nah, ada syubhat ya, gimana cara membantahnya? Lihat bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita perhatikan ayat tadi. Apakah ada rincian seperti Anda rinci? Ada enggak? Taatilah ulil amr. Apakah Allah rinci? Kalau baik, Anda taati. Kalau enggak, silakan maksiati. Begitu? Tidak. Ayatnya umum. Berarti kita mengambil keumuman ayat ini menunjukkan yang Allah perintahkan untuk kita patuhi dari penguasa yang sah itu baik yang baiknya, yang solehnya ataupun yang jahatnya. Satu. Yang kedua, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi menyebutkan ya tentang wajibnya untuk as-sam'u wa ta'ah dalam hadis Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian adalah abdun habasyi, budak Ethiopia. Ya, budak Habasyah. Ya. Bahasa ya syariatnya Habasyah. Ya. Bahasa sekarangnya Ethiopia. Ya, tetangganya Somalia. Ya. Nah, ini budak hitam legam. Lalu hubungannya dari sisi mana dengan pembahasan kita untuk membantah syubhat mereka itu? Ya, perhatikan hadis ini. Ya. Hadis tadi disebutkan oleh Nabi, wajib kalian taat dan patuh kepada pemerintah yang sah meskipun diperintah oleh budak Habasyah, budak Ethiopia. Maka di sini menunjukkan wajibnya mentaati penguasa meskipun dia jahat, meskipun dia zalim. Maka di sini sisi hubungannya bahwa budak pada asalnya tidak berhak untuk menjadi penguasa. Budak tidak berhak untuk menjadi penguasa. Dia adalah seperti harta. Ya, seperti harta. Sehingga dia itu seharusnya dimiliki, bukan memiliki. Dia itu dimiliki, bukan memiliki. Apalagi menguasai. Enggak ada hak dia. Yang berhak untuk jadi penguasa adalah orang-orang yang merdeka. Budak enggak pantas. Lah ternyata suatu ketika, ya, karena budak ini punya kekuatan, ya, punya otot, ya, mungkin punya massa juga, akhirnya kudeta. Setelah kudeta, akhirnya berkuasa, menggulingkan penguasa yang sah. Jadilah penguasa dia. Lah, di dalam Islam, kalaulah ya, yang kudeta tadi memberontak, ternyata naik ke atas. Ini kan maksiat. Jahat ini. Ini orang jahat. Ya, menggulingkan penguasa yang sah. Namun ternyata setelah diangkat, rakyatnya menjadi takut dan akhirnya sudahlah mengakui daripada ribut. Akui saja sudah, dia penguasa kita, meskipun dari budak. Akhirnya di sini Islam mensyariatkan, meskipun seperti itu kondisinya, tetap wajib untuk ditaati dan dipatuhi selama dia mau muslim. Ya, meskipun budak. Ya, meskipun jahat. Ya. Maka di sini, ya, meskipun penguasa tersebut fajir, ya, tetap di dalam Islam membimbing kita untuk mentaatinya. Kemudian usul yang berikutnya, ya. Prinsip Daesh yang lainnya adalah at-ta'n fil ulama, mencela para ulama. Ya, mencela para ulama. Fa inna Daesh abadan la yarawna al-ulama syai'an. Di mana Daesh, ya, mereka tidaklah memandang sedikit pun, tidak menghargai sedikit pun, ya, kemuliaan dan kehormatan para ulama. Ya. Dan ini termasuk prinsip-prinsip yang mendasar dari kaum Khawarij. Sehingga kalau mereka sudah jauh dari ulama muslimin, ulama ahli sunnah, ya, apa yang terjadi? Mereka dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, ya, pada khilafah yang mereka klaim itu di atas kejahilan. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Kerusakan, seenaknya. Ya, seperti yang kita sebutkan, sedikit kesalahan langsung dikafirkan. Ini dari mana? Ulama kalau tahu enggak akan membimbing seperti itu. Ya, serampangan mereka. Nah. La yarawna al-ulama syai'an abadan. Ya. Yasaduna an-nas bil ulama atau yuzahiduna an-nas bil ulama. Yuqalliluna min sya'nil ulama. Bahkan mereka kaum Daesh, kaum Khawarij, ya, mereka berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari para ulama, ya, dan merendahkan kredibilitas para ulama, ya, kehormatan dan kemuliaan para ulama direndahkan oleh mereka, dijatuhkan, ah ulama haid dan nifas, ah ulama ya, pemerintah. Ah, itu penjilat saja itu, pengen kekuasaan, ingin fasilitas. Oh, itu cuma ngomong doang, gak ada prakteknya. Oh, adapun kami, ulama mujahid, ulama jihad, angkat senjata, ya, gak cuma duduk di meja ngajar tok. Ulama kami itu angkat senjata, Pak. Ya. Direndahkan ulama Ahlussunnah. Lentera umat. Ya. Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin di masanya dijelek-jelekkan oleh kaum Khawarij, Usama bin Laden, ya, Ayman al-Zawahiri dan yang lainnya. Para ulama Ahlussunnah, ya, dihabisi oleh mereka. Direndahkan, ya, dihilangkan kepercayaan umat kepada mereka. Nah, dan mereka di satu sisi mengelulukan dan mempopulerkan, ya, tokoh-tokoh mereka, Hasan al-Banna, Said Qutb, ya, Usama bin Laden dan yang lainnya, dianggap sebagai, ya, mujahid, asyhad, dielulukan, ya, bahkan yang berhasil, ya, membunuh, ya, presiden Mesir dahulu Anwar Sadat, ya, siapa itu, Khalid Istanbuli, ya, dalam parade militer itu yang dielulukan tuh hebat itu, ya, Khalid itu, ya, membunuh Anwar Sadat, ya, di depan parade militer ribuan tentaranya habis, ya, dielulukan sehingga memotivasi yang lainnya untuk seperti itu. Ya'adzan billah kesesatan, ya, ini yang diulamakan seperti ini, ada praktek langsungnya, ada ulama yang tahunya ngajar menyampaikan ilmu, ya, ini direndahkan oleh mereka. Padahal mereka para ulama, ya, tanpa diketahui, tanpa promosi, ya, tanpa pamer, di samping mereka ngajar juga mereka berjihad pada jihad yang syar'i, bukan jihad yang asal-asalan. Karena jihad adalah amal yang besar, amal yang agung di dalam Islam, ya. Nah, termasuk puncak amalan di dalam Islam adalah jihad. Syekh Rabi berjihad di Afghanistan karena para ulama mewasiatkan dan berfatwa tentang, ya, disyaratkannya jihad di Afghanistan ketika melawan Soviet, ya. Nah, alhamdulillah Allah menangkan kaum muslimin di sana. Taib. Namun mereka kaum Daesh merendahkan, ya, para ulama, ya. Oleh karena itu secara umum, ya, di antara ciri ahlul ahwa seperti yang dinukilkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, bahwa termasuk ciri dan tanda yang paling menonjol, yang paling mencolok ahlul bid'ah, Khawarij termasuk ahlul bid'ah, adalah al-waqi'atu fi ahlil athar, mencerca, merendahkan, menghina para ulama. Para ulama direndahkan oleh mereka, ya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, di dalam hadis riwayat Ahmad dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, laisa minna, ya, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana wa man lam ya'rif li'alimina haqqahu. Kata Nabi, bukan termasuk perilaku dan sifat seorang muslim, seorang mukmin, orang yang, kata Nabi, lam yuqir kabirana, yang tidak menghormati orang-orang tua, ya, wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi anak-anak kecil, wa man lam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak seorang ulama, seorang alim. Ini kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk, ya, sifat seorang mukmin, seorang muslim sejati. Ya. Makanya mereka kaum Khawarij Daesh termasuk, ya. Termasuk hadis ini. Orang yang tidak memuliakan para ulama, merendahkan para orang tua, para ulama, orang-orang tua kita. Ya, yang kita di dalam Islam dibimbing untuk menjadikan mereka sebagai rujukan. Wafatnya mereka satu orang ini musibah, petaka bagi umat. Yang kalau seandainya ada 1000 muslimin awam meninggal, ini lebih ringan dibandingkan dengan seorang alim yang meninggal. 40 ribu, ya, korban tsunami ya, masyarakat muslimin awam ini lebih ringan daripada 4 alim ulama Ahlussunnah meninggal dalam satu waktu. Musibah. Musibah. Dan kenapa? Karena manfaat yang besar ya dari keberadaan para ulama, lentera umat, menjadi rujukan umat ketika umat menghadapi problem dan masalah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'u minal ibad intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman fa ataw ru'usan juhala fasu'ilu fa afta bighairi ilmin fa dhallu wa dhallu. Allah itu ketika ingin ya mencabut ilmu dari tengah kaum muslimin, dari tengah masyarakat, bukan dengan sekali cabut ya kitab, hilang semuanya tulisannya, ya Al-Quran hilang tulisannya, hadis itu kosong lembarannya, enggak seperti itu. Tapi Allah mencabut ilmu ya, dan itu berarti mencabut kebaikan ya sedikit demi sedikit dari tengah umat dengan mewafatkan para ulama, sampai pada satu kondisi Allah tidak menyisakan seorang alim pun di tengah umat. Akhirnya masyarakat datangnya kepada siapa? Ru'usan juhala, ya, tokoh-tokoh kesesatan, orang-orang jahil, ya, para pelawak, ya, orang-orang yang ditokohkan tapi jahil, sehingga ketika ditanya tentang sebuah permasalahan agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, yang akhirnya efeknya, dampaknya, fadallu wa adallu, mereka sesat diri mereka dan menyesatkan orang lain. Musibah. Kenapa? Karena tidak ada alim. Ini keberadaan umat. Lah mereka cela ini Daesh, para ulama kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara prinsip pemikiran kaum Khawarij adalah al-kadzib wa tazwirul haqa'iq. Ya, al-kadzib, mereka suka berdusta, dan tazwirul haqa'iq, pemutarbalikan fakta. Dusta mereka. Ini senjata mereka. Dan ini di antara sifat kaum Khawarij pada zaman ini yang berbeda dengan kaum Khawarij di masa dulu, di zaman Zulkhaisirah. Kalau di zaman Zulkhaisirah dulu mengharamkan ya untuk mereka sendiri dusta, karena dusta ini dosa besar. Kalau mereka dusta, itu mereka berarti mengkafirkan diri mereka sendiri, karena siapa yang jatuh dalam perbuatan dosa, dosa besar, dusta termasuk dosa besar, ini kafir. Lah mereka akhirnya enggak mau dusta, jujur aja, tapi sesat itulah. Unik kan? Unik memang. Ya, ini ya model-model Dulkhawasir dahulu, ya. Dulkhawasir dahulu. Nah, betul-betul mereka berusaha untuk konsisten itulah. Ya, barang siapa yang jatuh dalam perbuatan dosa kecil ataupun besar, kafir. Dusta termasuk dosa. Mereka enggak mau dusta. Ya. Nah, jangan sampai jadi senjata makan Tuhan. Adapun Khawarij sekarang itu kerjanya dusta. Dusta tok itu. Ya, apalagi sekarang dengan dunia maya itu. Ya. Apa yang mereka lakukan ya. Waktu peperangan, perang ini perang itu menghadapi tentara-tentara apa Nusairiyah itu ya, Bashar Assad misalkan. Ada tembakan yang mereka lontarkan, yang rudalnya mereka tembakkan. Itu ya ditambah-tambahin ada seakan ada malaikatnya itu yang terbang itu ikut menangkap pesawatnya Bashar Assad sehingga jatuh, meledak ini dan itu. Dusta. Sekedar untuk apa? Memotivasi tentaranya, tentara Daesh, untuk semangat. Ini loh, kita dibantu malaikat menunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan suci, jihad, syar'i. Makanya kita rame-rame. Jangan putus asa. Gitu. Dusta. Kadib. Ya. Allahu musta'an. Demikian pula Jabhatun Nusrah. Sama ini. Namanya bagus. Nusrah. Jabhatun Nusrah. Front. Pertolongan. Pembelaan terhadap rakyat Suriah. Tapi intinya sama. Ya. Dusta mereka. Adhan ya? Belum ya? Maka di sini Allahu Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita wajibnya untuk jujur ya, dalam ucapan, perbuatan, apalagi ibadah yang besar seperti ini, jihad ya, gak sembarangan ya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Ya, wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Daesh enggak jujur. Katanya mengamalkan Al-Qur'an, katanya membela Al-Qur'an, katanya mengangkat syariat Islam. Al-Qur'an anda lecehkan. Anda enggak jujur. Anda menghalalkan segala cara. Ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr, fa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Fa inna ar-rajula ya la yazalu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Wajib atas kalian untuk jujur, kata Nabi. Ya, karena kejujuran itu, ya, ketulusan hati akan mengantarkan seseorang kepada amalan-amalan kebajikan, dan amalan kebajikan inilah sebab untuk seorang itu masuk surga. Dan apabila ada seseorang berusaha untuk jujur dan terus jujur, maka sampai-sampai Allah mencatatnya sebagai orang yang siddiq, orang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Fa innar rajula la yazalu yakdhibu hatta wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hati-hati, waspada dari sifat dusta. Ini sifat munafik. Daesh berhias dengan sifat munafik. Ya. Yang ketika seorang dusta diremehkan, ini menyeret kepada perbuatan dan tindak kejahatan, kemaksiatan. Yang ini apabila berlanjut akan menyeret dia untuk dijebloskan dalam neraka jahanam. Sehingga ketika seorang terus berdusta dan terus berdusta jadi kebiasaannya, kata Nabi, sampai-sampai Allah catat di sisinya orang tersebut sebagai kadzab, dajjal, pendusta. Dajjal, kadzab, pendusta. Ya. Maka ini prinsip mereka. Wallahu taala alam bisawab. Adzan dulu, Mbah. Silakan. Sedikit yang ditambahkan. Kemudian beliau sebutkan kembali hafizahullah taala tentang ciri yang berikutnya dari ciri Daesh. Kata beliau hafizahullah, min samatihim aidan ittiba'ul mutasyabih min an-nususi wa tarkil muhkam. Di antara ciri-ciri Daesh, ISIS, Al-Qaeda, ya, Jabhatun Nusrah ataupun yang lainnya dari sekte-sekte sempalan Khawarij adalah itiba'ul mutasyabih. Ya, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar. Dan meninggalkan yang muhkam, tarkul muhkam. Ya. Ini juga sangat berbahaya. Apalagi kita, ya, yang kurang begitu memahami misalkan, ya, maksud dari sebuah ayat, terkadang mereka masuk dari sini, ya, untuk mengecoh dan menipu umat dengan mereka membawakan ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar, termasuk ayat yang sifatnya global, umum, ya, kemudian mereka bawa kepada pemahaman mereka yang sudah mereka yakini, ya, untuk menipu umat. Perintah untuk memerangi, ya, kaum musyrikin, perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Ini kan umum, ya, maka ini yang diterapkan, yang ini yang disebutkan oleh mereka, ya, sampai terkesima orang yang mendengarkannya. Ya, satu khutbah Jumat sekian menit, bahkan hampir satu jam, itu hanya menyebutkan 200 ayat tentang jihad semuanya. Orang melongok semua, oh ternyata jihad itu gini ya, besar sekali ayatnya, banyak. Dan itu langsung, ya, diarahkan bahwa yang dimaksudkan adalah pemerintah, penguasa, seperti itu. Ya, padahal ayatnya umum, mutasyabih. Ya. Terkadang mereka membawakan firman Allah Jalla wa'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang kafir. Wah, ini kan umum, diterapkan langsung kepada pemerintah. Seenaknya itulah. Ini jahil. Ini mereka suka mengikuti ayat-ayat mutasyabih, ayat yang sifatnya global, seperti perbuatan orang Yahudi, Nasrani dan kaum Orientalis. Seperti itu. Ya. Pujian Allah secara umum terhadap Bani Israel itu dibawa untuk ya, merestui dan melegalkan ya, benarnya agama Yahudi dan Nasrani disamakan dengan Islam. Ya. Allah kan menyebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat pujian Allah kepada Bani Israel, bukan begitu, kepada Ahlu Kitab dipuji. Kapan dipuji? Dulu di masanya. Tapi mereka, kaum liberalis, diterapkan sekarang. Dalam kondisi mereka, kaum Yahudi, Bani Israel, ya, Ahlul Kitab, sudah berubah. Beda kondisinya. Ya, sekarang mereka adalah orang-orang yang pengekor hawa nafsu. Kufar, musyrik. Ya, Injil yang ada pada mereka itu bukan Injil yang asli. Palsu sudah. Buatan produk pendetanya. Ya, demikian pula Taurat yang di tangan orang-orang Yahudi ini juga palsu. Ini produk dari ya, apa namanya mereka? Pendetanya, rahibnya mereka. Nah, tapi mereka seperti itu, membawa dan ya, menyajikan di tengah umat ayat-ayat mutasyabih kemudian dibawa kepada pemahaman mereka. Demikian pula Daesh seperti itu. Ya. Pernyataan Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, ya. Ini kan umum. Yang kemudian Allah rinci dengan beberapa ayat yang berikutnya. Faulaikumul zalimun faulaikumul fasiqun. Mereka juga zalim, mereka juga fasik. Menunjukkan adanya perbedaan. Enggak semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, tapi ada rincian. Terkadang dia zalim, terkadang dia fasik, kan gitu. Ya, tapi mereka tidak mau menyatakan seperti yang Allah nyatakan. Ya. Nah, sehingga para ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, maksudnya kufrul asghar. Ya, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Yaitu ketika seorang tidak berhukum dengan hukum Islam dengan keyakinan bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Tapi kenapa tidak berhukum dengan hukum Islam? Ya, karena hawa nafsu, karena kekuasaan, karena suara terbanyak, karena politik, karena sudah mengikuti aturan sudah ada, karena takut kekuasaan akan dicabut kalau enggak ikut aturan, dan seterusnya dari alasan-alasan dunia. Dalam kondisi hatinya meyakini karena dia muslim, Islam adalah agama yang paling benar, Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah hukum yang paling tinggi, saya yakin. Tapi kenapa Anda ikut ya, tidak menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukum dasar negara? Ya, karena hawa nafsu, karena ingin kekuasaan. Ya. Yang seperti ini enggak boleh dikafirkan. Daesh enggak paham yang seperti ini. Dipukul rata. Ya. Adapun kita meyakini yang dikafirkan adalah apabila seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau dia meyakini ya, hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau meyakini bahwa hukum manusia sama dengan hukum Allah, atau meyakini hukum ya, apa namanya, boleh tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, ini semuanya kafir. Ya, tapi itu pun ada rinciannya, ada syarat-syaratnya, enggak boleh pukul rata. Ya, harus dipahamkan dulu, ngerti enggak? Ada sebagian orang cuma ikut-ikutan. Nah, sehingga tidak boleh langsung difonis. Ada rincian dan pembahasannya tentunya dalam hal ini. Walhasil ini ciri mereka. Ittiba'u al-mutasyabih minan nusus wa tarkul muhkam. Mengikuti ayat yang mutasyabih dan nas-nas yang muhkam mereka tinggalkan. Kemudian ciri yang berikutnya, yang terakhir mungkin insyaallah, dari ciri-ciri Daesh adalah annahum yudhiruna linnas al-ibadah wa yudhiruna zuhd. Mereka sok menampakkan di hadapan manusia, di hadapan kaum muslimin sebagai ahli ibadah. Orang yang zuhud terhadap dunia. Ya. Padahal tidak demikian sebenarnya kondisi mereka. Justru yang sesungguhnya sebaliknya. Mereka adalah orang yang harius terhadap dunia. Ya. Ini mereka. Kelihatannya luar biasa, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan kerabat, meninggalkan pekerjaan. Kemana? Ke Suriah. Kemana? Ke Irak. Ngapain? Bergabung dengan Daesh. kelihatannya baik, oh militan, oh semangat, oh ini, oh itu. Ya, padahal di sana memang sudah diiming-iming kalau kamu datang ke sini digaji sekian, kan gitu. Dunia tok di sini. Ya. Ya, kenapa meninggalkan kerja di perusahaan ini? Karena gajinya tiap bulan 3 juta. Di sana 10 juta itu janjinya. Meskipun sampai sana pos juga itu loh hilang, enggak dapat. Ya, dunia ini mereka sok ya zuhud terhadap dunia. Padahal mereka adalah orang haris. Ya. Sehingga menjadi incaran mereka juga tempat-tempat daerah-daerah yang kaya dengan kekayaan, ya, Suria atau Syria, Irak, ya, ini kan kaya dengan minyak, ya, itu yang menjadi prioritas mereka, ya, dunia. Nah, dan itu yang kita saksikan, yang kita dengar dari beberapa pernyataan mereka yang bergabung dengan Daesh seperti itu. Tujuan mereka adalah dunia, dunia asli, ya. Sehingga bendera hitam ya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu simbol saja ya. Kelihatannya mereka orang yang pegiat Islam, cinta Islam, semangatnya tinggi, menggebu-gebu, jihadnya luar biasa. Padahal dunia yang mereka inginkan, dunia ini sok menampakkan dan menampilkan zuhud terhadap dunia ya, menampakkan sebagai ahli ibadah, padahal di balik itu mereka adalah orang-orang yang jahat ya, ambisius terhadap dunia. Allahul musta'an. Sehingga ini ayul ikhwah, beberapa ciri ya dan tanda-tanda untuk mengidentifikasi ya kapan seseorang dikatakan pengikut Daesh ya, simpatisan mereka atau punya pemikiran khawarij. Ini ciri-cirinya ya. Sekali lagi, jangan bersandar kepada penampilan zahir ya, penampilan pakaian, lihat keluarganya ya, lihat apanya ya, jangan, tapi perhatikan akidahnya, apa bacaannya ya, bagaimana isi kajiannya, siapa ustadznya, tanya itu ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran dia, akidah dia dan agama dia ya. Nah, wallahu taala a'la wa alam bisawab. Sampai di sini insyaallah semoga bisa memberikan manfaat ya dari apa yang kita sebutkan, dan semoga ya kaum muslimin ya mendapatkan bimbingan ilmu ya yang benar, sehingga mereka tidak ya salah jalan dan tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wallahu taala a'la wa alam suwab. Sampai sini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.